الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد ada yang siap? Yang belum start? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'al anin naba'il adim alladihum bihi muhtarifun. Terus. Terus. Fokuskan dulu atau diingat-ingat dulu barangkali. Alladihum fihi mukhtalifun. Terus. Kalla. Ganti dulu ah. Konsennya lagi ya. Fair. Saya dulu. Fadal. Yang lain ada yang siap? Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun summa kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات panjang naknya dua harokat وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا فتأتون تؤنيه دو حركات يوم ينفخ في الصور فتأتون فتأتون فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال وسيرت pendek ronya wasuyiratil jibalu fatanat saraba inna jahannam kanat mira lebih ya cukup insyaallah. Hati-hati dari huruf yang bukan qalqalah seperti lam ya, jangan dikolkolahkan. Waja'alna ini waja'alna karena lam bukan kolah-kolah, tapi di rem. Waja'alna al-na. Keluar dengan huruf yang lain. Jadi jangan waja'al ini. Ya, karena lam bukan kolah-kolah. Ataupun tak. Kanat, umpamanya. Kanat. Seperti itu. Karena yang dikolah-kolahkan cuma lima. Kutubu jad. Ya, huruf-huruf ini. Kutubu jad. Jadi, qaf, ta. Kemudian, kutubu, ba. Jim, dal. Ini lima huruf ini saja yang dikolokolahkan, yang dipantulkan ketika sukun. Selain ini, jangan dipantulkan. Tanya. Ada lagi? Abu Arik, siap. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Naknya sedikit lagi. Wabanaina. Wabanaina fawqakum sab'an sidada. Sidada. Shi. Sidada. Waja'alna sirajan wahhaja. Wa'anzalna minal mukhirati ma'an sajjaja. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا حفظ semua kayaknya ya. Hafal semua? Sudah cukup segitu dulu. Satu lagi? Yang mencoba? Pak, itu Pak Badan Nyobi, mangga. Kristor gini rata sarang eta duaan. Kila mutus siap storan. Kumpulan. النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا يعني panjangkan maknya ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا شدادا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وَأَنْزَلْنَا dua huruf katnanya وَأَنْزَلْنَا nah dilambatkan sedikit وَأَنْزَلْنَا مِنَلْ مِنَلْ مُؤْفِرَاتِ مَاً تَجَّاجَ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَرْفَافًا Inna yawmal fasli kana kana kana kana kana kana miqata cukup ya. Itu karena yang dua harokat kadang kita enggak perhatian, enggak teliti ya, sehingga diteliti, dilihat, dilambatkan, dipanjangkan. Jadi ketika ada yang dua harokat wabanaina atau kana tapi dan yang lainnya yang di situ ada mad dua harokat. Tanya. Masih banyak yang belum setor. Ada berapa lagi? Belum dicatat kemarin. Yang sudah siapa, yang belum siapa? Tanya. Yang belum silahkan nanti di pertemuan berikutnya dipersiapkan. Yang sudah terus dihafal sampai terakhir dan diperbaiki lagi. Tanya. Qala rahimallahu ta'ala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala tafsir yang berikutnya Qauluhu azza wa jal wa khalaqnakum azwaja. Setelah Allah SWT ingatkan kepada kita dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa Allah jadikan bumi, ya, demikian pula gunung-gunung, itu semua tiada lain nikmat bagi kita segenap hambanya, terlebih manusia. Allah tundukkan makhluk-makhluk yang lainnya untuk manusia. Yang berikutnya pula dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian azwaja, berpasangan-pasangan, ya, berpasangan. Tayib. Ya, sehingga di sana ada laki-laki dan perempuan. Ya. Kenapa Allah SWT ciptakan berpasangan? Li hikmatin balighah, li hikmatin azimah, untuk suatu hikmah yang besar, yang agung, yang sempurna. Ay asnafan ma baina dzakarin wa untha. Ya Allah jadikan kalian asnafan, sekelompok, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Baik. Tidak semuanya diciptakan laki-laki, ya. Nanti jadi Pak Ulil. Jadi Gus Ulil kalau laki-laki semua, ya. Banyak yang lesbi nantinya. Baik. Ataupun tidak semuanya perempuan. Baik. Ya. Tapi Allah SWT berikan pasangannya berupa laki-laki dan perempuan. Demikian pula yang menunjukkan kita diciptakan berpasangan, wa shaghirin wa kabir. Ada yang besar, ada yang kecil. Tayyib. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Untuk saling menguatkan, bukan berarti yang besar lawan yang kecil. Kalah yang kecil. Tayyib. Itu pasangannya. Ada besar berarti ada kecil. Tayyib. Demikian pula wa aswadin wa ahmar, wa aswada wa asma wa ahmara. Ada yang hitam, ada yang merah. Tayyib. Pasangan ya. Hitam pasangannya dengan merah. Yang belajar warna. Tayyib. Bukan dengan putih. Iya. Demikian pula bentuk Allah SWT ciptakan kita berpasangan wa syaqiyyun wa sa'idin. Kembalinya ke mabaina, ya. Mabaina dzakarin wa untha, seterusnya majrur semua. Wa syaqiyyun wa sa'idin, ada yang celaka, ada yang bahagia. Ya. Ada yang sukses, syaqi, ya, orang-orang yang celaka. Wa sa'id, orang-orang yang selamat, yang bahagia. Ila ghairi dzalik, dan yang lainnya dari pasangan-pasangan yang Allah SWT ciptakan di muka bumi ini. Mimma yakhtalif nasu fihi, yang manusia berbeda padanya. Tayib. Menunjukkan manusia berbeda-beda itu adalah pasangan. Ya. Yang itu semua Allah SWT sebutkan dalam ayat yang lain. Tiada lain supaya satu dan yang lainnya saling membutuhkan. Ya, saling mengisi, saling menyempurnakan dengan pasangannya tersebut. Tayib. Ya. Kita laki-laki butuh apa? Yang mengisi dan menyempurnakan apa yang kita inginkan, yaitu perempuan. Tayyib. Demikian pula perempuan butuh ada yang melengkapi, menyempurnakan pasangannya laki-laki. Ya, ataupun yang besar butuh ada di sana yang melengkapi yang kecil. Apa contohnya? Contohnya yang gampang. Nguras torn. Kalau antum besar gak bisa masuk ke dalam. Iya. Cari kan yang kecil yang kira-kira bisa masuk. Tayyib. Menunjukkan di sana orang yang besar gak bisa semuanya melaksanakan. Iya. Butuh kepada yang kecil. Sebaliknya, yang kecil pun ada pekerjaan atau sesuatu yang itu harus dilengkapi oleh orang-orang yang besar. Tayyib. Sehingga al-muhim, Allah SWT jadikan semuanya berpasangan. Ya. Yang menunjukkan tentang berbeda-bedanya manusia, ada yang kaya, ada yang miskin. Tayyib. Itu semua tidaknya supaya adanya keterkaitan kebutuhan satu sama yang lainnya. Ya. Orang yang kaya kalau tidak ada orang yang miskin apa? Enggak ada pekerjaannya dia. Siapa yang mengerjakannya? Siapa karyawannya? Tayyib. Demikian pula orang yang miskin dengan adanya orang yang kaya, ya. Ada yang menggajinya, ada yang bantunya. Tiada itu semua sama-sama. Bukan berarti yang kaya mentang-mentang kaya, coba kalau semuanya enggak mau kerja di dia. Dia kerepotan. Baik. Sehingga al-muhim semuanya saling membutuhkan, saling berkaitan. Fahum azwajun mukhtalifun ala hasabi ma aradahu Allah azza wa jal. Sehingga mereka manusia semuanya berpasangan, berbeda-beda apa yang ada pada mereka, itu semua sesuai dengan apa yang Allah inginkan azza wa jal. Jadi berbedanya kita, beraneka ragamnya kita, dari jenis, dari bentuk, dari warna dan yang lainnya, itu semua tiada lain dengan kehendak yang Allah SWT inginkan. Waqtadathu hikmatuhu, dan sesuai dengan apa yang dituntut oleh hikmah Allah SWT dalam menciptakan kita. Apa fungsinya? Liya'tabiran nasa biqudratillahi ta'ala, yang dengannya Allah SWT hendak menguji manusia dengan apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Ya, diuji kita dengan laki-laki seperti apa, ya, seseorang sebagai rujulah, ya, kelaki-lakian. Diuji pula dia sebagai perempuan dan yang lainnya, ya. Sehingga jangan sampai putus asa, ah saya mending jadi perempuan, enak gak kerja umpamanya. Ini kan merupakan ujian, dia tidak sabar. Kita Allah SWT ciptakan dia sebagai laki-laki yang memiliki tanggung jawab yang besar. Tayyib. Ya, ataupun yang lainnya dia tugas-tugas sehingga dia apa? Menolak takdir Allah, ingin jadi perempuan. Ya. Perempuan sama, ah saya ingin jadi laki-laki enak, enggak lahiran umpamanya. Ya, enggak merasakan sakit melahirkan. Ya, ini semua bentuk apa? Menolak takdir Allah Azza wa Jal. Padahal Allah ciptakan masing-masing kita tiada lain sebagai ujian. Demikian pula yang besar, ya, ingin jadi yang kecil umpamanya. Yang kecil ingin yang besar. Itu semua ketika tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya dari ciptaan-ciptaan Allah SWT. Ya, tiada lain itu adalah ujian semata bagi diri-diri kita, ya. Demikian pula yang miskin, ya, diterima itu adalah ujian Allah Azza wa Jal. Yang hitam, yang putih, diterima. Itu semua adalah ujian dari Allah Azza wa Jal. Ya, apapun yang kita miliki, apapun yang ada pada diri kita, ya, hendaknya kita mensyukurinya. Itu semua tiada lain bentuk ujian. Ingat, di sana ada yang terbaik di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jal adalah orang yang bertakwa. Ini ayat hiburan bagi siapa saja, yang kaya, yang miskin, yang hitam, yang putih, yang kuning, ya, yang besar, yang kecil, maka dihibur dengan ayat ini. Ya. Semua tidak berarti kecuali didasari dengan ketakwaan, sehingga dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Taib. Demikian pula Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menghibur kepada kita dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian, rupa-rupa kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Baik, menunjukkan bahwasanya al-qulub mahallu nadharillahi azza wajal. Hati adalah tempat melihat Allah azza wajal. Ya. Sehingga apa? Percuma, ya, parasnya bagus, tampan, cantik, tapi apa? Hatinya busuk. Ya. Yang kata Rasulullah SAW apa? Man batud diman. Ya, man batud diman. Yaitu al-mar'atul hasna fi man batis su. Tunjib. Atau khudra'ud diman. Khudra'ud diman. Wanita cantik tapi hati busuk. Sebaliknya. Ya. Laki-laki tampan tapi hatinya busuk. Tunjib. Sehingga jangan bersedih hati, oh saya hitam, punya merasa terhina di manusia, ya, gengsi ketika salaman, oh dilihat kok hitam sendiri umpamanya. Ya, tidak. Betapa banyak orang-orang yang hitam mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Tanya. Dan yang lainnya. Ya. Sehingga apa yang ada di dunia ini bukan tolak ukur kemuliaan seseorang. Tanya. Hanya ketakwaan itulah yang akan mengukur kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, sementara takwa perkara yang tersembunyi. Ya, hanya dia dengan Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Yang menilainya Allah SWT, bukan manusia. Ada kalanya dinilai di sisi manusia kita sebagai orang yang baik, tetapi di sisi Allah SWT tidak. Ya dan billah. Ya. Sehingga luar biasa orang yang dinilai di sisi manusia baik dan di sisi Allah baik. Minimalnya apa? Manusia menganggap sepele, tapi Allah SWT menganggap tinggi diri seseorang. Tapi kalau tidak bisa kita mencapai dua-duanya. Tapi karena tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dua-duanya bisa dicapai. Terutama apa? Di dunia ini. Adapun Allah SWT bisa dicapai. Tetapi manusia, ya ghoyatun nas, ghoyatun nas, ghoyatun atudrak, kata Imam Syafi'i. Keriduan manusia itu sebagai puncak yang tidak bisa dicapai. Ya. Manusia ingin menilai kita baik semuanya, enggak bisa. Ya. Manusia ingin ridha semuanya kepada kita, enggak bisa. Pasti di sana ada yang enggak ridha, pasti di sana ada yang benci, pasti di sana ada yang enggak suka, dan yang lainnya. Taib. Tetapi apa yang di sisi Allah SWT itu bisa diraih ya, dengan ketakwaan seseorang. Taib. Sehingga isbiru, ya, bersabar tentang apa yang dihadapi di dunia ini. InsyaAllah antum kembali ke Allah SWT, ya, ke negeri akhirat, didasari dengan takwaan, maka akan mendapatkan kemuliaan tersebut kelak. Wa annahu qadirun ala an yaj'ala hadzal bashara alladhina khuliqu min madatin wahidatin wa min abin wahidin ala hadhihi al-asnafil mutanawwi'ati al-mutabayyinati. Dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha mampu untuk menjadikan manusia yang mereka dicipta min madatin wahidatin, dari benda yang satu, dari sumber yang satu, ya, yaitu min nutfah, air mani, sama sumbernya. Baik. Dan juga wa min abin wahidin, dari bapak yang satu, Adam, sama sumbernya. Ya, Allah Maha mampu mencipta mereka ini dari sumber yang satu, dari bapak yang satu. Kemudian apa? Ada hadhil asnafil mutanawiyatil mutabayyinati, menjadi kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Maha mampu. Baik. Kemampuan Allah Azza wa Jal dari suatu benda menjadi makhluk-makhluk yang berlainan. Tayyib. Menunjukkan kesempurnaan penciptaan Allah Azza wa Jal. Ya, yang hal ini tidak bisa dilakukan oleh selain Allah Azza wa Jal. Tayyib. Qala Allah Azza wa Jal. Kemudian tafsir yang berikutnya, wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan, kata Allah SWT, naumakum, tidur kalian, subata, sebagai peristirahatan. Menjadikan tidur kalian sebagai istirahat. Ay qati'an litta'bi. Kami jadikan, kata Allah SWT, tidur-tidur kalian ini sebagai pemutus dari keletihan, kecapean. Sehingga tidur, Masya Allah, sebagai pengobatan yang paling utama untuk mengatasi capek, ya, keletihan, kepayahan, kepenatan. Ya, kita bekerja, ya, beraktivitas. Maka dengan tidur itulah akan memutuskan berbagai macam kelelahan otot dan otak. Iya kan? Otot bekerja. Ya, ditidurkan, bangun segar. Baik. Demikian pula otak bekerja. Seharian ngitung, puyeng. Sampai ngebul umpamanya. Ya. Ditidurkan apa? Adem lagi, bangun. Baik. Segar, seperti itu. Iya. Tapi tentunya tadi, sesuai dengan waktunya. Karena kalau waktu kerja kita tidur apa? Ya, enggak dinilai nanti. Baik. Kecuali kerja sendiri bebas, ya, capek nih tidur dulu lah supaya dapat tenaga umpamanya. Al-muhim Allah SWT berikan waktu kepada kita untuk tidur, tiada lain manfaatnya untuk memulihkan diri kita, sehingga apa, dengan tidur tersebut akan menguatkan seseorang dalam beribadah, ya, menguatkan seseorang dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan demikian tidur pun apa, ibadah ya, sesuai dengan kadarnya, tapi ya tidak sehari jeput istilahnya ya, atau semalam terus suntuk tidur ya, tapi sesuai dengan waktunya ya. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaqun alaih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasa ahadukum wa huwa yusalli," jikalau salah seorang ngantuk dalam kondisi dia salat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia tidur. Ya. Kalau dia ngantuk dalam kondisi dia salat, maka hendaklah dia tidur. Baik. Fanam hatta yadhhab anhu an-naum. Falyarqud hatta yadhhab anhu an-naum. Maka tidurlah sampai hilang darinya rasa kantuk. Subhanallah. Ya. Lagi salat teklak-tekluk ya. Ngantuk. Atau jorong-konong ya. Bisa lari ke depan, toib, ya. Atau ada lagi yang ke belakang, ya. Sampai ngejerik-jerik, ya. Ini Rasulullah telah membimbingkan, idza nasa ahadukum wa yusalli falyarqud. Jikalau dia ngantuk dalam kondisi salat, tidur, ya, tidur dulu, toib. Asal jangan kebiasaan setiap mau salat ngantuk. Ini umpamanya apa? Kondisi suatu mungkin kecapean atau yang lainnya. Ya, sehingga dia tidak konsentrasi dalam sholat. Ya, yang ada apa? Lenyap terus, lenyap lagi. Iya. Asal jangan Jumatan, Jumatan ngantuk terus umpamanya. Atau ngorok terus lagi Jumatan. Ya. Kondisinya bukan seperti itu. Ya. Sampai hilang rasa ngantuk. Ya. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan ibadah lebih diperhatikan. Ya. Di dalam Islam. Bukan hanya banyaknya ibadah, tapi kesempurnaannya dijaga. Iya, kalau seseorang sholat dalam kondisi ngantuk tidak sempurna. Iya, lusles, kadang ingat, kadang enggak. Taib, kadang terdengar, kadang tidak. Iya. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu." Ya, karena salah seorang di antara kalian, jikalau sholat dalam kondisi ngantuk, dia tidak tahu, boleh jadi dia beristighfar, tetapi ternyata yang keluar mencelak dirinya. Ya. Dia ingin beristighfar ketika ngantuk, tetapi ternyata apa? Mencelak dirinya sendiri. Ya. Dasar ya, dan yang lainnya. Terus mencelak, menyalahkan dirinya sendiri. Ya. Ini menunjukkan bahasanya orang yang ngantuk ini tidak sadar apa yang dia ucapkan. Ya. Sehingga Rasul alaihi salam membimbingkan untuk tidur sekedarnya dulu sampai hilangnya rasa ngantuk. Ya mungkin dia biasa tidur seperempat jam aja sudah lumayan segar. Tidur dulu. Yang sampai apa? Tidur 2 jam dulu ya sudah masuk waktu berikutnya. Demikian pula ini. Ya, seperti isya umpamanya ngantuk. Bikin dulu alarm karena memang sangat ngantuk ini. Ngantuk ya bukan bikinan. Kalau orang dibilang ngantuk ya semua mungkin ngantuk. Iya. Tapi ngantuknya ini tingkat sampai hilang kehusuan kesadaran. Tayib. Ya, kecuali habis maghrib kata Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-naum qablaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya. Ya, tidur sebelum isya. Kenapa? Karena kebanyakannya luput ya dari salat isya. Tayib. Dia habis maghrib langsung pulang les ya, di kursi bangun-bangun pagi. Tayib. Isya apa? Hilang. Ya. Ini sebabnya kenapa Rasul menyatakan bahwasanya membenci tidur setelah maghrib ya, supaya tidak luput isya. Tapi kalau kondisinya parah tadi, ya, benar-benar ngantuk tidak tertahan, ya hendaknya seorang tidur. Ya, kemudian apa menitipkan omong kepada temannya atau pada istrinya atau yang lainnya meminta dibangunkan. Baik, atau bikin alarm sekencang-kencangnya. Ya, supaya dia bisa bangun. Baik. Itu semua diadakan tadi qati'an lit ta'bi, untuk memutuskan capek keletihan dan untuk menjaga kesempurnaan ibadah. Ya, itu dijaga kesempurnaan. Jadi cuman, jangan cuma banyaknya saja. Fa naumu yaqta'u ma sabaqahu min at-ta'bi. Ya, karena tidur kata Syekh bisa mengkat, bisa memutuskan apa yang telah berlalu dari berbagai macam kepenatan, kecapean, keletihan. Tayib. Itu dengan tidur, subhanallah. Sampai ada orang, ah, kalau saya tidur 5 menit saja saya segar lagi. Iya. Tanya yang biasa nyupir. Ini lagi lus-les, sama sekali les. Sampai ban ke trotoar semua. Iya, sampai nyimpang dari relnya. Tapi apa, tidur 5 menit juga masya Allah sudah lebih cenghar daripada kopi. Ya. Itu salah satu manfaat dari tidur. Sehingga manfaatkan waktu tidur, waktu malam, ya, untuk tidur supaya ya, kita bangun dalam kondisi segar kembali, bugar kembali. Tayyib. Wa yastajiddu bihil insanu nashatan lil mustaqbali. Dan juga tidur bisa menambah seseorang kesemangatan dalam waktu yang akan datang. Pada waktu berikutnya dia akan lebih semangat lagi. Ya. Bukan berarti habis tidur malah pledre, ya. Malah loyo. Bangun tidur malah loyo. Taib. Ya, sudah kita lalui sebab loyonya apa? Ya. Karena kurang zikir sebelumnya. Dalam Fadlul Ilmi sudah kita lalui tentang hadis ini, ketika bangun seseorang ada dua jenis, ada yang bangun semangat, ada yang bangun tambah loyo, tayib, tambah malas. Iya. Tapi tidur yang syar'i, ya, yang sunnah, akan menambah kesemangatan di waktu berikutnya. Walidzalika tajidur rajula idza taiba tsumma nama istiraha wa tajaddada nasyatuhu. Iya. Karena itu engkau dapati seseorang jika dia capek kemudian dia tidur, ya, istirahat, maka setelah itu akan bertambah semangatnya. Taib. Ya, bertambah semangatnya. Ya, kerja seharian, ya, pas zuhur, sholat, habis sholat, istirahat. Bangun apa? Sudah siap lagi kerja. Taib. Jam 1 masuk lagi bangun. Ya, siap lagi kerja, semangat lagi. Taib. Wa hadza minan ni'mati. Maka ini semua tiada dari nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Ya. Allah berikan kepada kita rasa ngantuk, bisa tidur. Coba yang lain yang tidak memiliki rasa ngantuk di malam hari. Iya. Sehingga jadi apa? Santri kalong kata mereka. Iya. Santri kalong, jadi malam jadi hidup. Iya. Atau tidak diberikan oleh Allah SWT rasa ngantuk. Iya. Hilang kenikmatan darinya, dicabut. Kenikmatan dari seseorang ketika tidak bisa tidur, ya, di waktu tidur. Wa huwa aydhan min ayatillahi, dan tidur merupakan salah satu dari tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala sebagaimana Allah firmankan di surat Ar-Rum ayat yang ke-23, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa batighaukum min fadlih. Ini dari sekian tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, yaitu manamukum billail, tidur kalian di malam hari. Ya. Itu semua tiadalin dari tanda dan ciri kekuasaan Allah Azza wa Jal. Ya. Kita diberikan waktu tidur di malam hari. Demikian pula wan nahar, di siang hari. Wabtigha'ukum min fadlih, kalian mencari keutamaan, karunia yang Allah berikan kepada kalian, ya. Itu semua tiada yang tanda kekuasaan Allah. Di malam hari seseorang tidur, istirahat, dan di siang hari seseorang mencari kebutuhannya. Sehingga fahanian ini nikmat yang luar biasa. Kalau antum bisa bekerja di siang hari, kemudian istirahat di malam hari, nikmat yang luar biasa. Ya. Betul-betul dimanfaatkan waktu malam ini untuk memulihkan, ya. Tapi yang enggak bisa ya disyukuri. Sip 2, sip 3 disyukuri. Baik. Ya. Taib. Jangan sampai antum mengira tadi, ya, mengira, oh enak ya, yang kerjanya siang terus, umpamanya, malam bisa belajar. Enggak, sudah kita sebutkan, ini semua kembalinya kepada masing-masing kita yang mampu mengatur, ya, dari waktu-waktu kita. Taib. Sehingga karunia Allah Subhanahu wa taala saja yang mungkin antum kerjanya siang terus, masyaallah. Sehingga manfaatkan ya, sisa-sisa sebelum istirahat untuk belajar mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Demikian pula yang terkena kerja malam ya, digunakan siangnya atau waktu-waktu yang luangnya yang dia mampu untuk melihat dan memanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Qauluhu jalla wa ala wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan pula kata Allah malam hari libasan sebagai pakaian untuk kalian. Ya, malam hari sebagai pakaian. Kenapa malam disebut pakaian? Pakaian kita ketahui ya, ketika kita memakainya apa? Menyelimuti kita, membungkus kita. Maka demikian pula malam. Kata para pujangga apa? Tukang syair, malam ini menyelimuti kita. Iya kan? Dalam ayat seperti itu, malam itu sebagai apa? Selimut. Ya, sebagai pakaian yang menyelimuti kita. Ya, sehingga bukan berarti mereka-mereka saja yang di bawah bukit ya, atau tidur api unggun yang mengatakan bahwasanya malam sebagai selimut kita, tidak ya. Itu semua berlaku. Waja'alna al-laila libasa kata Allah. Ai ja'alallahu hadha al-laila 'ala al-ardi bimanzilatil libasi. Allah Subhanahu wa taala jadikan malam ini dan malam-malam yang lainnya. Malam ini dan malam-malam yang lainnya di muka bumi ini seperti kedudukan pakaian, seperti kedudukan libas ini, pakaian. Jadi Allah jadikan malam di muka bumi ini seperti pakaian. Ka'annal arda talbasuhu, seolah-olah bumi ini memakai pakaian. Iya. Pakaiannya apa? Hitam. Iya, si gelap. Iya. Karena malam itu hitam. Kakito illaili mudlima, seperti potongan-potongan malam yang semakin gelap, sehingga bumi dipakaikan oleh Allah SWT pakaian malam menjadi gelap gulita. Tayyib. Wa yakunu jilbaban laha, dan nyatalah malam ini seperti jilbab untuk bumi, penutup untuk bumi, tirai. Wa hadza la ya'rifuhu tamamul ma'rifati illa man sa'ida fawqa dhillil ardi. Dan ini tidak ada, akan diketahui dengan kesempurnaan pengetahuan kecuali orang yang naik ke atas bukit yang tinggi. Ya. Sa'ida fawqa dhillil ardi. Ya. Dia naik ke tempat-tempat yang tinggi. Maka dia akan melihat ke bawah, ternyata bumi kelam, hitam. Tayyib. Ya. Naik aja antum ke Gunung Ciremai atau ke Gunung Dieng dan yang lain dari gunung, lihat ke bawah. Ya, oh, seperti itu bumi. Tayyib, hitam. Ya, diselimuti oleh apa? Malam. Tayyib. Wa qad ra'ayna dzalika min al-ayatil 'ajibati. Maka tatkala seseorang naik akan melihat bagaimana masya Allah kekuasaan Allah, sehingga rahasianya apa yang membuat orang seneng naik gunung, apa namanya kalau orang yang suka seneng naik gunung, para pendaki, para tukang apa, hiking itu, apa rahasianya ya, sampai-sampai mahasiswa tahu ini ya, dia harus masuk. Tapi karena dia senang, tiada lain untuk menyaksikan ini. Bagaimana malam gelap gulita di bawah sana, kemudian menyaksikan tersingsing, pakaian tersebut terbuka seperti kita membuka pakaian. Iya. Karena apa? Pagi lagi. Itu rahasianya. Coba aja tanya tuh. Tanya ke teman, cari apa sih kamu kalau naik gunung kemana pokoknya? Cuman untuk menikmati itu. Indahnya gelap malam. Iya. Dan juga indahnya apa? Matahari terbit. Tayib. Dicari ke gunung apapun dia. Iya. Tentang pesona seperti itu. Oleh karena itu kata Syekh, wa qad ra'aina dzalika min al-ayatil ajibati idza sa'idta fi at-ta'irati wartafa'ta wa qad ghabati asy-syamsu an sathil ardi. Ya. Kita menyaksikan hal itu sebagai ayat dan ciri tanda yang sangat menakjubkan. Kapan? Jikalau engkau umpamanya naik kapal terbang, ya, sa'idda fit-ta'irah, engkau naik pesawat, wartafa'at, kemudian pesawat tersebut naik, waqad ghabati syamsu, dalam kondisi matahari sudah apa? Terbenam. Coba nanti kalau antum kemana, ya, ke Sumatera atau kemana atau ke Arab, pilih, ya, penerbangan jam sore, yang kira-kira matahari terbenam. Iya, kemudian apa? Terbang pesawat tersebut. Iya. Dalam kondisi iya, tadi matahari sudah berada di ufuk barat. Tsumma tabayyanat laka asy-syamsu ba'da an tartafi'a. Kemudian nampaklah bagimu matahari setelah engkau naik. Iya, setelah engkau terbang di atas pesawat tersebut. Tajidul arda wa ka'annama kusiat biribasin aswad. Maka engkau akan dapati bumi seolah-olah seperti memakai pakaian hitam. Ketika engkau tadi naik dalam kondisi matahari sudah terbenam di atas pesawat, antum nongol ke bawah. Maka seolah-olah bumi telah memakai pakaian yang hitam. La taro syai'an minal ardi. Engkau tidak akan menyaksikan apapun di muka bumi dari atas pesawat. Atau tadi dari atas gunung, bukit. Tayyib. Kulluhu sawadun min tahtik, semuanya hitam di bawah engkau. Ya. Fatabayyana bihadza makna qouli ta'ala, maka dengan ini jelas makna firman Allah Azza wa Jal, wa ja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Ya. Pakaian bagi apa? Bumi. Ya. Sehingga menyelimutinya. Ya. Dan kita tenang, tayyib, tentram, damai di malam hari tersebut. Sehingga itu pun bentuk kenikmatan yang Allah SWT jadikan kepada kita, sehingga manfaatkan. Allah Ta'ala wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang sebagai ma'asha, waktu untuk kalian mencari ma'isyah, ya, mencari penghidupan, pekerjaan, nafkah. Ay ma'ashan ya'ishun nasu fihi fi talabir rizqi ala hasabi darajatihim wa ala hasabi ahwalihim. Yaitu Allah jadikan siang hari sebagai waktu untuk mencari penghidupan bagi manusia dalam mereka mencari rizki sesuai dengan derajat-derajat mereka dan sesuai dengan kondisi-kondisi mereka, ya. Dan yang utama apa? Berpagi-pagi mencari barokah, berpagi-pagi dalam mencari rezeki Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Jangan bersiang-siang. Iya. Tapi berpagi-pagi, karena Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Iya. Salah satu seseorang mencari kebaikan yaitu di pagi hari, yang berbisnis, yang dagang, yang apapun. Tayyib. Di pagi hari dimanfaatkan. Tayyib. Itu manfaatnya siang karena serba kelihatan kan? Ya, serba ketahuan mau lari kemana atau mau pergi kemana, ya. Allah jadikan siang ini pendukung bagi kita dalam mencari rezeki. Wa hadza min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala 'alal ibadi. Maka ini semua tiada lain adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segenap hambanya. Fa 'alaina an nashkurallaha 'azza wa jal. Ya, sehingga wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An ni'matu, ya, idza syukirat qarrat, nikmat jika disyukuri maka akan tetap. Wan ni'matu dawamuha bisyukriha, dan nikmat keterus menerusannya ada pada diri kita yaitu dengan disyukuri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanallahi wa bihamdihi. Mengapa di banyak ayat Allah menggunakan dhamir nahnu? Salah satunya kata ahli tafsir yaitu sebagai pengagungan. Pengagungan, karena dalam bahasa Arab dhamir nahnu limu'azzim nafsahu, untuk mengagungkan dirinya. Sehingga Allah SWT yang maha layak, yang maha pantas untuk mengagungkan dirinya, sehingga hamba-hambanya pun mengagungkannya, subhanahu wa ta'ala. Itu fungsi. Sehingga di sini ada kemiripan pula dalam bahasa kita. Iya. Biasanya orang-orang yang merasa memiliki kedudukan atau mulia, dia pun mengatakan apa? Kami, padahal satu orang. Iya. Ya, banyak kan orang yang berpidato, presiden atau siapa di situ. Ya, kami haturkan ya, beribu-ribu, ya, bukan 1.000. Terima kasih. Ya, dia katakan kami. Ya, itu ada kemiripan dengan bahasa Arab. Tetapi yang layak dan pantas dalam hal ini yaitu Allah Azza wa Jalla. Pluralis majestatis kalau enggak salah itu. Apa bahasa Indonesianya itu? Penggunaan kata kami untuk satu orang kalau dalam bahasa Indonesia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan jangan sampai hal ini dianggap bahwasanya Allah itu banyak, tidak. Ya. Tadi sudah dapat jawabannya dalam bahasa kita, ternyata ada kemiripan di bahasa kita pun. Ya, yang namanya kami itu digunakan untuk satu orang. Terlebih Allah SWT ketika Allah menggunakan dengan lafaz nahnu kami itu, maka hak Allah dan lebih layak, lebih pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Karena Allah haknya untuk apa? Diagungkan, dimuliakan. Allah taala alam bisawab. Ustaz, mengenai itu apa? Bahasanya setan tidak tidur siang, maka hukum tidur siang itu apa? Kailulah. Di Bulughul Maram kalau enggak salah antum melihat kilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian karena syaitan itu enggak tidur siang. Kailulah namanya. Kailulah itu tidur sejenak sebelum zuhur. Sebelum zuhur tidur sejenak. Sorry. 5 menit atau setengah jam. Insyaallah, sehingga pas azan segar, tidak ngantuk. Kebanyakan kita kan ngantuk zuhur ya, karena sebelumnya enggak istirahat. Apalagi kalau habis zuhur ini ada pelajaran, wah tambah ngantuk. Tapi dengan adanya qailulah, ya tidur sejenak sebelum zuhur, itu akan menambah semangat dan kebugaran ketika sholat zuhur, apalagi mengikuti pelajaran setelah zuhur. Barang siapa yang enggak mampu sebelum zuhur, menyempatkan setelah zuhur sejenak. Jangan langsung. Jangan menjelang asar. Sempatkan. Kalau yang Rasulullah mencela orang yang tidur setelah maghrib sampai isya, itu begitu juga dengan yang setelah subuh sampai sebelum terbitnya fajar ya. Itu kedudukannya kalau mau gimana? Karena kadang kan habis subuh itu yang sering itu lagi mulai jahat, tahu-tahu itu tadi juga. Makruh saja hukumnya, bukan haram. Makruh. Habis subuh. Supaya tidak luput. Tapi kalau dia ternyata luput, ya bisa terjatuh ke dalam haram. Menyengaja supaya luput dari sholat, bisa ke dalam haram. seperti itu. Umum akikoh mah diberikan kepada siapa saja, dan hal itu pun bebas pada siapa saja yang namanya akikoh ataupun kurban ataupun sedekah ke siapa saja, tapi yang utama muslim. Tapi kalau ternyata tetangga kita ada yang kafir, itu hanya hak ketetanggaan atau dalam rangka ta'lif. Ya mungkin seorang tidak mentaklif dia supaya dia masuk Islam atau tertarik dengan Islam, tidak mengapa, baik itu kurban atau nasika ataupun zakat. Sehingga dalam zakat pun disebutkan al-mu'allafatu qulubuhum, ya, dalam rangka taklif seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Thank you.